Kesehatan itu anugerah Tuhan, haruslah kita mensyukurinya dan jangan pernah putus asa. Selalu tersenyum di setiap langkah-langkahmu kawan. Saat masalah datang tetap hadapi dengan tabah. Marilah kawan kita syukuri semua nikmat Allah dan teruslah bersabar dengan segala cobaan. Bersabarlah di setiap masalah, tawakalkan semua padanya. Ikhlas di setiap perkara, ridho Allah kan kau dapatkan. Bersabarlah di setiap masalah, tawakalkan semua padanya. Ikhlas di setiap perkara, ridho Allah kan kau dapatkan. Kita syukuri semua nikmat Allah dan teruslah bersabar dengan segala cobaan. Bersabarlah di setiap masalah, tawakalkan semua padanya. Ikhlas di setiap perkara, semua padanya. Ikhlas di setiap perkara, ridho Allah kan kau dapatkan selamanya.